Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan salam besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama saya mohon maaf karena terlambat, ibu-ibu sekalian, karena tadi selesai kajian Bulughul Maram di Kelapa Gading, saya masih diminta tolong oleh salah seorang ibu yang iparnya dia lagi sakit keras di rumah sakit di Kelapa Gading. Terus sudah lebih dari sebulan mereka di rumah sakit dan jenuh, tidak tahu harus berbuat apa. Jadi diminta saya tadi untuk menjenguk sekalian memberikan gambaran agama lah tentang masalah sakit, bagaimana harus sabar, apa itu kematian dan seterusnya. Maka tadi saya telat ya. Tapi insya Allah mudah-mudahan menunggu di majelis ini tetap dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ada beberapa buku lagi nanti akan saya perlihatkan. Ada 40 cara jitu merubah masalah menjadi anugerah. Ini kalau seandainya ada masalah-masalah yang sedang dihadapin, coba dibaca poin-poinnya. Mudah-mudahan dengan membaca ini insya Allah apa yang sedang kita hadapin, kita bisa mengubah persepsi dari cobaan itu menjadi sebuah anugerah sebenarnya. Kemudian ada sering yang bertanya masalah Syiah. Ini ada buku Apa Itu Syiah, ringkas bisa dikantongin. Ada fikih sujud, tiga sujud, sujud sahwi, sujud tilawah, sama sujud syukur, caranya gitu kan. Kemudian yang berhubungan dengan hukum-hukumnya. Kemudian ada buku-buku yang lain sebenarnya, tapi saya tidak turunin semua ya. Ada juga ini Merindukan Anak Saleh ya, ada juga nama-nama anak-anak saleh, dan ada masalah-masalah rumah tangga. Intinya ada buku-buku yang mungkin belum dimilikin, bisa dimilikin nanti insyaallah. Baik, kita akan masuk lanjutkan bahasan Minhajul Muslim dan melanjutkan bahasan pasal ke-9 beriman kepada Rasul kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana sudah saya ditibratkan pada pertemuan-pertemuan kita yang lalu, beliau adalah nabi yang diutus untuk seluruh umat manusia dan jin, berbeda dengan nabi-nabi sebelumnya. Beliau juga diberikan 10 kelebihan dibandingkan dari nabi-nabi yang lain. Ada 10 kelebihan Nabi Muhammad SAW yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi yang lainnya. Nanti akan kita sebutkan ke-10 itu ya. Intinya Nabi Muhammad SAW adalah nabi penutup, nabi untuk seluruh manusia dan jin. Dan hadis yang terakhir kita bahas itu adalah di halaman 68 kalau buku yang baru, 41 ya kalau yang lama. Itu ada hadis mathali wa mathalul anbiya'i kamathali rajulin bana baitan fa ahsanahu wa ajmalahu illa mawdi'a labinatin wahidah fa ja'ala an-nasu yatufuna bihi wa ya'juju wa ya'jabuna lahu wa yaqulun halla wudi'at hadhihi al-labinah fa'ana al-labinatu wa ana khatamun nabiyyin. Perumpamaanku dengan para nabi-nabi sebelumku adalah seperti orang yang membangun sebuah rumah. Ia pun membangunnya dengan baik dan indah, kecuali satu tempat batu bata saja yang belum diisi batu batanya. Lalu orang-orang yang mengitari rumah tersebut sangat terkagum-kagum kepadanya, seraya berkata, kenapa tidak dipasang batu bata di sini? Maka akulah batu bata itu dan aku penutup para nabi. Jadi hadis ini menjelaskan bahwasanya memang Nabi sallallahu alaihi wasallam pelengkap para nabi dan tidak ada nabi lagi setelah beliau. Hadis juga yang setelahnya akan kita mulai pelajari hari ini, hadis yang diriwayatkan tadi itu hadis riwayat Imam Bukhari Muslim ya. Mohon maaf ya. Kemudian hadis setelahnya yang kita pelajari mulai hari ini adalah hadis Bukhari, di mana seorang muslim punya kewajiban untuk mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi segala-galanya. Diri dia sendiri, pasangan hidupnya, anak-anaknya, semua hartanya. Bagaimana maksudnya? Apapun yang berhubungan dengan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita patuhi dan kita dahulukan dari seluruh yang kita cintain di muka bumi ini. Begitu pula apa yang dilarang kita tinggalkan walaupun itu bentrok dengan yang kita cintai. Nabi sallallahu alaihi wasallam haramkan makanan tertentu lalu kita suka, tapi Nabi larang, kita tolak. Yang itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan satu perintah untuk dikerjakan, kita kerjakan walaupun orang semua ya menghina kita misalnya. Seperti ibu-ibu memakai jilbab, pakai cadar, mungkin laki-laki melihara jenggot, dianggap aneh, asing. Tapi Rasulullah SAW yang suruh. Kita memang bersuri teladan dengan beliau. Berbahagialah seseorang yang menjadikan kiainya dan gurunya serta panutannya adalah Muhammad SAW, karena beliau adalah utusan Allah. Tidak mungkin salah. Inilah sabda Nabi SAW yang berbunyi, والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, maksudnya demi Allah, tidaklah seseorang beriman dengan sempurna sampai atau sehingga aku menjadi yang paling ia cintai daripada anaknya, orang tuanya, dan seluruh manusia. Perlu ditahu juga satu hal di sini ya, cinta itu berarti tidak harus selamanya ketemu, gitu kan? Saya seseorang bisa jatuh cinta tiba-tiba tanpa harus bertemu, itu wajar. Cuma kadang-kadang kita terkurung dengan istilah cinta yang kalau ketemu nanti interaksi baru suka. Enggak kok. Kalau dalam anggaran agama kita tidak begitu. Karena kalau seseorang hamba tidak bertemu dengan Allah, tidak lihat Allah, apakah berarti dia tidak mencintai Allah? Enggak. Gitu kan? Jadi bukan itu tolak ukurnya. Cinta itu definisinya adalah seseorang menyukai sesuatu dari sebuah benda atau dari seseorang, baik dia milikin atau tidak miliki. Seseorang cenderung pada sesuatu benda atau seseorang, baik dia milikin atau tidak milikin, maka ia terus berusaha untuk menjaga benda tersebut, orang tersebut, baik namanya ya, kemudian kebaikan-kebaikannya gitu kan. Bagaimana seseorang bisa sangat ngefans dengan seorang artis tapi tidak pernah ketemu, coba. Ngefans itu berarti cinta sebenarnya ya. Karena cinta itu cenderung tadi kan, suka. Maka itu juga cinta namanya. Makanya dia bisa suka, kenapa? Karena oh suaranya bagus. Oh karena fisiknya sempurna. Maka dengan memahami definisi ini kita bisa tahu bagaimana mencintai Allah. Allah kita enggak ada secara fisik, tapi ternyata Allah pencipta langit dan bumi. Allah yang menciptakan kita. Maka sangat wajar kalau kita mencintainya. Bagaimana bentuk cinta? Mengerjakan semua perintahnya, meninggalkan semua larangan, gitu kan? Kalau kita suka sama seseorang, pasti kita akan berusaha menjaga agar dia tidak marah kan? Apa yang dia minta kita selalu kerjakan, itu bentuk cinta. Begitu dengan Allah, begitu pula dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang kita tidak pernah ketemu, tapi karena kita tahu dia adalah utusan Allah, dia suri tauladan kita. Makan, minum, tidur, bergaul, semua ekonomi, politik kita harus ikutin beliau. Maka kita cintai beliau. Maka kita mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan itu bagian daripada agama kita. Sebagaimana beliau bersabda, demi zat yang aku dalam genggamannya, tidak akan beriman atau sempurna iman sunnah dan kalian sampai dia mencintai aku melebihi dirinya sendiri, keluarganya, kan? Di sini anaknya, ya, orang tuanya, dan seluruh manusia. Jadi kalau kita cinta pun sama anak, tapi ternyata anak sedang melanggar perintah Nabi, anaknya yang dihukum, bukan malah dibela, kemudian ditinggalkan hukum Nabi Muhammad SAW, nggak boleh. Bentuk cintanya Nabi Muhammad SAW pada Allah, pada saat ada seorang wanita dari Quraisy setelah masuk Islam, itu mencuri di Madinah, mencuri. Tradisi perempuan ini rupanya suka mencuri, tapi dia orang kaya, gitu kan? Suka mencuri. Namanya Fatimah. Nah, kebiasaan dulu orang-orang Mekah kalau ada orang-orang yang terhormat di antara mereka mencuri, itu nggak dipotong tangannya. Cuma masyarakat biasa yang dipotong, yang dihukum gitu. Maka karena baru masuk Islam, para sahabat bilang, ini Fatimah ini kayaknya orang terkenal nih, nggak mungkin kita potong tangannya. Coba siapa yang bisa ngelobi ke Nabi nih? Siapa tahu masih bisa berlaku peraturan kayak zaman jahiliyah gitu kan. Artinya gak usah dipotong karena dia punya jabatan, nama baik, harum dan seterusnya. Maka masuklah Zaid bin Haritha atau Usama bin Zaid ya, ayah atau anaknya salah satu, yang terkenal sebagai anak angkat Nabi SAW. Anak angkat Nabi kan namanya Zaid bin Haritha, dan dapat julukan Hibbin Nabi SAW, kekasih Nabi gitu. Jadi para sahabat selalu melobi dia untuk berbicara dengan Nabi lah. Dia punya anak bernama Usama bin Zaid. Dua-duanya memang dicintai oleh Nabi SAW. Masuklah Usama bin Zaid ini Kemudian ketemu Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, Fatimah ini terkenal masyarakat, dari masyarakat Mekah yang terkenal, baru masuk Islam, gitu kan. Dia mencuri, saya boleh gak dimaafin, gak usah dipotong tangannya. Maka Nabi SAW gak jawab. Nabi naik di atas mimbar setelah tahmid dan salawat, lalu mengatakan, telah sampai kepada saya berita begini dan begitu, bahwasanya ada seseorang di antara kalian yang terkenal, kemudian dia mencuri dan tidak dihukum karena kedudukannya. Ketahuilah wahai muslimin, kalau seandainya Fatimah binti Muhammad, anak saya sendiri, Fatimah binti Muhammad, kebetulan nama perempuan yang mencuri juga Fatimah. Kalau Fatimah anak saya binti Muhammad mencuri, saya akan potong tangannya. Artinya Allah yang suruh, walaupun anak saya cintai, dia salah, dia langgar, dia dihukum. Nah ini kadang-kadang ibu-ibu yang banyak terbawa perasaan. Jadi memang walaupun anaknya salah, melanggar agama, gak mau dihukum, gak bisa. Biarin dihukum, dia tahu, biar dia tahu itu tidak boleh. Yang membuat seringkali anak kita malah tambah nakal, malah tambah kurang ajar, malah tambah mengulangi kesalahannya, karena gak mau dihukum. Dan hukumnya adalah hukum Allah ya. Apa yang dia langgar, biarin, sesuai dengan hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti itu gambarannya. Kemudian hadis setelahnya, kullukum yadkhulul jannata illa man aba. Hadis ini menjelaskan tentang pentingnya mengikuti Nabi SAW dalam segala hal. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dengan sanad yang sahih. Kullukum yadkhulul jannata illa man aba. Qalu wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal janna wa man asani faqad aba. Tiap-tiap kalian akan masuk surga kecuali yang enggan, yang enggak mau masuk surga. Para sahabat berkata, siapa yang enggan wahai Rasulullah? Beliau menjawab, barang siapa yang mematuhiku niscaya masuk surga, dan barang siapa yang mendurhakaiku maka dia enggan masuk surga. Artinya di sini kita tidak punya opsi, ikut Nabi masuk surga atau tidak ikut Nabi masuk neraka, gitu kan? Jadi di sini selain memang mencintai beliau adalah sebuah bentuk tuntunan yang dianjurkan dalam agama dan kita akan dapat panduan yang tepat, juga memang ternyata dengan mengikuti beliau menjadi penyebab masuk ke dalam surga. Durhaka pada beliau berarti sebab masuk ke dalam neraka. Kemudian juga dikatakan oleh beliau berhubungan dengan memastikan beliau adalah penutup para nabi, menguatkan dalil yang sebelumnya tadi, hadis riwayat Imam Ahmad dengan Tirmidzi dengan sanad yang sahih. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, innar risalata wan nubuwata qadin qata'at fala rasula ba'di wala nabi. Sesungguhnya kerasulan dan kenabian telah terputus atau diberhentikan, maka tidak ada rasul dan tidak ada nabi sesudahku. Baik, jadi masih ingat saya bilang ada kelebihan nabi dari nabi lain ada berapa? 10. Mau tahu enggak? Ya, cuma 2 orang. Bayar ya. Dengar dulu, bayarnya dengan apa? Dengan doa. Ibu-ibu suka gitu, kadang-kadang belum selesai sudah langsung menilai. Kalau bapak-bapak biasanya dengar dulu baru bertanya. Saya sampai diprotes tuh di pengajian saya. Jadi waktu direkam seperti ini dibawa dikirim tuh. Kemudian ada yang telepon, ada yang SMS-nya, Ustaz, ada yang telepon waktu itu. Ibu-ibu siapa tuh Ustaz? Ustaz pengajian main dipotong-potong aja gitu. Sebab mereka lagi ikutin di YouTube kan. Ya gitulah keadaan pengajian. Baik. 6 kelebihan yang pertama ada di hadis yang akan kita baca. Jadi ada 10 kelebihan ya. 6 kelebihan pertama ada di hadis yang akan saya baca sekarang. Di bukunya ibu-ibu ada tuh. Hadis yang sahih riwayat Imam Muslim dan Imam Tirmidzi. Kata Nabi SAW, fuddiltu 'alal anbiya'i bi sittin. Saya didahulukan dan diutamakan atas seluruh nabi yang lain sebelumku dengan 6 hal. Jadi 6 poin dulu ya, ada 10 nanti. Yang pertama, u'titu jawami'il kalim. Saya diberikan jawami'il kalim. Apa itu jawami'? Jawami' itu jamak daripada jami' yang berarti perkumpulan, gitu kan? Kemudian kalim adalah kalimat. Kurang lebih artinya kemampuan berbicara singkat dan padat serta gamblang. Jadi kebanyakan hadis-hadis Nabi itu pendek-pendek umumnya ya. Ada yang panjang tapi tidak banyak. Dan itu umumnya mudah difahamin. Nah, nabi-nabi sebelum kita enggak, memang rinciannya panjang-panjang. Seperti misalnya hadis Nabi, kalau ada yang hafal ya, la darar wala dirar. Tidak boleh membahayakan dan tidak boleh membahayakan orang lain dan tidak boleh juga membahayakan diri sendiri, atau tidak boleh menyusahkan, tidak boleh juga disusahkan. Ringkas tapi punya makna yang panjang. Mungkin satu hadis ini bisa kita bicara sampai sejam kalau mau dirincikan dengan contoh-contohnya. Gitu kan? Itu namanya jawami al-kalim. Kelemahan yang kedua, wa nusirtu birru'ad, dan saya diberi pertolongan atau kemenangan atas musuh dengan rasa takut. Dalam hadis lain dikatakan, nusirtu birru'ad masirata syahr. Saya diberikan kemenangan atas musuh, jadi musuhnya Nabi itu sudah takut sebulan sebelum penyerangan. Jadi sebelum Nabi SAW menyerah, mereka sudah takut duluan. Yang ketiga, wa uhillat liyal ghanaim, dan dihalalkan untukku harta rampasan perang. Jadi kalau pasukan Islam ketemu dengan pasukan kafir, perang, kemudian menang, nah yang ada di pasukan kafir itu semua menjadi harta rampasan perang. Gitu kan? Nah sebelum Nabi Muhammad SAW itu harta rampasan perang ini dikumpulin oleh nabi-nabi kalau mereka sudah menang. Terus nabinya berdoa, Allah turunin api dari langit menyambar, terbakar semua. Jadi gak halal bagi mereka ghanimah, harta rampasan perang semuanya gak halal. Semua nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Tapi untuk Nabi Muhammad beda. Jadi pedang, perisai, kuda, kalau kita sekarang tank, pesawat tempur yang didapat itu semua jadi ghanimah, boleh halal dibagi untuk para mujahid. Tentu ada hukum-hukum sendiri ya. Kita dianjurkan untuk membaginya menjadi lima. Ghanimah itu ya, untuk Allah, Rasul, anak yatim, fakir miskin, gitu kan. Kemudian juga termasuk mujahid yang sedang berperang. Juga orang terputus jalan, jadi ada lima yang dibagikan. Kemudian yang keempat, waju'ilat liyal ardu masjida wa tahura, telah dijadikan untukku semua bumi ini bisa jadi masjid dan suci. Maksudnya setiap muslim boleh bangun masjid di mana saja. Boleh juga misal ini ada tanah nih, tanah rumah kita. Di ujung tanah, kemudian tanah kita luas 1000 meter. Udah 200 meter di depan jadikan masjid deh, niatin. Udah orang boleh sholat. Walaupun belum berbentuk seperti fisik masjid sempurna, udah sama, udah dapat pahalanya, dapat istana di surga, orang yang sholat dapat fadilah masjid. Jadi seperti itu. Bisa dijadikan sebagai tempat sholat. Juga sebagian ulama hadis yang mengatakan maksudnya dijadikan masjid itu adalah semua muka bumi ini boleh seorang muslim sholat dimanapun. Kalau umat-umat sebelum kita nggak boleh. Jadi pengikut Nabi Isa itu kalau mau beribadah ya di gereja. Ya orang Yahudi ya di juga sama ya di tempat biarahnya, tempatnya ibadahnya. Mereka enggak boleh ibadah tempat lain. Kalau kita boleh di rumah teman, boleh di rumah orang tua, boleh di garasi mobil, boleh di kamar tidur, bebas. Mau berzikir lagi jalan mobil, semua boleh. Ya, maksudnya tapi di sini khusus masalah sholat ya. Masalah sholat. Jadi kalau lagi macet di tol, pinggir aja ke samping, nyalain lampunya, berikan isyarat kalau lagi ada apa-apa, buka sejadah, sholat aja. Ya kan gitu, karena tidak ada udzur untuk tidak mampir kecuali memang darurat sekali. Pernah saya dari salah satu pengajian, istri saya rupanya dia baru ingat dia belum sholat asar, waktu itu sudah mau menjelang maghrib. Saya mampirin di tol samping, saya suruh turun sholat. Awalnya dia malu, saya bilang kenapa harus malu, apa yang mau dimaluin, sholat kok. Daripada kita ketinggalan dihisab hari kiamat terus malu, siapa yang mau nilai itu? Yang lewat pun tidak ada yang kita kenal. Kalaupun ada orang kenal, iya saya lagi sholat. Kenapa? Kok malu sholat? Orang aja pacaran di pinggir jalan gak malu. Buat salah, minum khamer, telanjang sana sini. Kok kita ibadah malah malu? Gitu kan? Jadi mestinya begitu. Jadi suci. Jadi boleh sholat. Dan suci. Suci di sini maksudnya, dalam Islam itu, semua muka bumi ini asalnya suci. Tidak membatalkan wudu seorang muslim sampai jelas-jelas nyata itu najis. Ibu nih datang ke sini, ini misal contoh, atau ibu jalan dari rumahnya ibu ke teras belakang atau ke halaman belakang rumah, nginjak-nginjak tanah. batal gak wudunya? Enggak. Dari rumah kita jalan kaki menuju ke danau depan rumah, terus atau becek kita injak, kemudian kita balik, batalkah wudunya? Enggak. Kecuali jelas depan mata kita najis, kita injak, nah itu baru batal. Karena asalnya seluruh bumi ini suci, seluruh bumi ini dijadikan suci untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita boleh bertayamum di mana saja, ini kan, nggak ada masalah. Kemudian selanjutnya yang keberapa? Yang ke-5. Jawami al-kalim nusrat birru'ab uhilla lil ghanaim julal 4. Yang kelima dong sekarang. Karena ini kan ada 6 dalam hadis ini. Bu. Yang kelima. Wa ursiltu ilal khalqi kafah. Dan saya diutus untuk seluruh makhluk jin dan manusia. Sementara umat nabi-nabi sebelumnya Muhammad SAW diutus untuk kaumnya saja. Itu yang kelima ya. Yang keenam, terakhir, wa khutima biyan nabiyun, dan ditutup kenabian dengan diutusnya aku. Sudah 6 ya. Baik, selanjutnya nanti kita lanjutkan ya. Yang sisanya ingatin saya 4. Nanti dengan dalil-dalil yang ada. Hadis selanjutnya yang diangkat oleh beliau adalah hadis riwayat Imam Bukhari. Kata beliau, man ata'ani faqad ata'a Allah, wa man asani faqad asa Allah, wa man ata'a amiri faqad ata'ani, wa man asa amiri faqad asani. Ini kembali kepada pemahaman tadi tentang masalah pentingnya untuk mentaati beliau. Barang siapa yang taat kepada aku berarti ia taat kepada Allah, dan barang siapa yang durhaka kepada aku maka berarti dia durhaka kepada Allah. Ya. Kemudian barang siapa yang taat kepada pemimpin pilihanku, maka ia berarti taat juga kepada aku, dan barang siapa yang durhaka kepada pemimpin pilihanku maka ia juga durhaka kepada aku. Ini ulama hadis bilang, bisa pemimpin kan biasa Nabi SAW waktu zaman beliau masih hidup, kalau beliau keluar kota Madinah itu seringkali meletakkan pengganti beliau dari sahabat, gitu kan? Dan ternyata itu wajib dipatuhi. Ada juga yang mengatakan makna daripada hadis ini adalah semua pemimpin yang telah dipilih oleh kaum muslimin dan dia orang muslim. Karena Nabi SAW menyuruh kita mentaati pemimpin, maka berarti dengan taat kepada pemimpin yang muslim yang telah dipilih, maka berarti kita sudah taat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kelebihan yang ketujuh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang saya akan bacakan sekarang, kata beliau, innal jannata hurrimat 'alal anbiya'i kullihim hatta adkhulaha, wa hurrimat 'alal umami hatta tadkhulaha ummati. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Darulqutni dengan sanad yang hasan. Sesungguhnya ini kelebihan yang ketujuh ya. Surga itu diharamkan untuk seluruh nabi-nabi sampai aku memasukinya. Jadi di sini nabi-nabi enggak ada yang boleh masuk dulu sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk kita ini umat Muhammad ini berita gembira. Dan juga diharamkan surga atas seluruh umat sebelum umatku memasukinya. Jadi kita juga termasuk nanti umat manusia yang paling pertama masuk surga setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Bukhari yang lain dikatakan, akulah orang yang paling pertama mengetuk pintu surga. Kemudian dikatakan kepadaku oleh penjaga dari malaikat, gitu kan? Siapa kamu? Aku berkata, aku Muhammad. Lalu berkatalah penjaga tersebut, aku tidak diperintahkan membuka pintu ini pertama kali kecuali untukmu. Maka aku memasukinya bersama dengan umatku sebelum umat-umat sebelumku. Ini kelebihan yang ketujuh ya. Kelebihan yang ke-8 datang setelahnya lagi, riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah dan Ahmad. Kata Nabi SAW, idza kana yaumul qiyamati kuntu imamal anbiya'i wa khatibahum wa sahib syafa'atihim ghairu fakhrin. Pada hari kiamat nanti aku akan menjadi pemimpin para nabi. Ini kelebihan yang berapa? Ke-8. Juru bicara mereka dan pemberi syafaat kepada mereka. Perkataanku ini bukan suatu kesombongan. Artinya memang ini adalah penyampaian wahyu dari Allah. Beliau mengatakan di dalam hadis yang lain, apakah kalian tahu nanti bagaimana manusia mengenal kedudukanku pada hari kiamat ya? Karena sekarang manusia banyak cuma kenal, oh Muhammad nabinya orang Islam, selesai. Tapi mereka tidak tahu lebih dari itu kan. Nah bagaimana caranya supaya manusia nanti itu semua pada tahu kalau Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang terbaik, pemimpin para nabi-nabi. Maka beliau mengatakan pada hari kiamat nanti pada saat manusia sudah sangat jenuh, mereka kepanasan di mahsyar, maka mereka mendatangi Adam sambil berkata, wahai Adam, engkau ayah kami yang pertama, engkau lah ya makhluk Allah yang pertama diciptakan dengan tangannya, maka mintalah kepada Allah agar mendatangi kami untuk mengadili baik kami ke surga atau ke neraka. Lalu Nabi Adam mengatakan, saya tidak berani, hari ini Tuhanku murka, belum pernah murka sebelumnya seperti ini, dan saya sudah pernah melakukan dosa, maksudnya memakan buah khuldi gitu kan. Cobalah pergi kepada Idris, lalu Idris juga menolak. Pergilah kepada Nuh, Nuh juga menolak. Hud, Saleh, terus nabi-nabi semua, semuanya menolak, tidak ada yang berani bicara sama Allah pada saat itu. Sampai kata Nabi SAW ya, datang kepada aku dan para manusia mengatakan, wahai Muhammad, engkau lah penutup para nabi. Karena nanti orang-orang di hari kiamat sudah tahu, karena setiap nabi itu akan berdiri di depan umatnya. Berarti otomatis orang-orang Nasrani akan tahu, oh ternyata itu tuh Nabi Muhammad tuh, oh itu kita tahu itu Nabi Isa, oh itu Nabi Musa, karena dia di depan-depan. Bisa tahu nanti. Nanti mereka datangin Nabi SAW dan berkata, wahai Muhammad, engkau lah Nabi terakhir, engkau lah penutup para nabi, engkau diutus untuk seluruh manusia. Mintalah kepada Allah agar Allah telah mengadili kami. Maka semua nabi menolak tadi, mengatakan, saya tidak berani, diriku sendiri karena hari ini Allah murka, belum pernah murka sebelumnya. Sampai Nabi mengatakan, datang kepada aku dan saya mengatakan, ana lahu, saya pemiliknya. Lalu saya datang, kata Nabi SAW, di bawah singgasananya Allah, sujud, dan Allah membukakan puji-pujiannya yang belum pernah diajarkan untuk seluruh makhluknya. Lalu aku membacanya, mengucapkan puji-pujian tersebut, Allahu alam berapa lama. Ya, beliau mengatakan, sesuai dengan keinginan Allah sujudnya, sampai terdengar suara Allah mengatakan, ya Muhammad irfa' ra'sak washfa' tushfa'. Wahai Muhammad, angkat kepalamu, berikan syafaat, maka kamu akan diterima. Jadi dari situlah manusia akhirnya tahu, oh ternyata orang ini memang pemimpin semua nabi. Kalau nabi dipimpin, berarti semua manusia juga termasuk. Nabi-nabi saja pimpinan mereka dipimpin, apalagi. Ini kelebihan yang ke-8. Beliau nanti akan menjadi imamnya para nabi-nabi dan juru bicara, serta ya, yang pemberi atau memberi syafaat kepada mereka. Kemudian tentu di sini syafaat Nabi SAW kepada nabi-nabi lain, maksudnya dengan nabi tadi sujud, akhirnya semua nabi-nabi berhak untuk dimulai dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kelebihan yang keberapa? 9 dan 10 ya. Kata Nabi SAW, ana sayyidu waladi Adam. Ini hadis sahih diriwayatkan Imam Muslim. Yaumal kiyamah. Ini kelebihan yang ke-9. Aku adalah pemimpin anak cucu Adam, manusia pada hari kiamat kelak. Jadi tadi tuh dia juru bicaranya para nabi-nabi. Sekarang beliau mengatakan, saya tuannya semua manusia pada hari kiamat, anak Adam semuanya. Kemudian kelebihan yang ke-10, wa ana man yanshaqqu anhul qabr yaumal qiyamah, wa awwalu man yanshaqqu anhul qabr yaumal qiyamah. Dan akulah orang pertama yang kuburannya terbuka pada hari kiamat. Kemudian yang datang setelahnya ini sebenarnya sudah masuk dalam yang ke-8 tadi ya. Ada sebagian ulama masukkan dalam kelebihan nabi dari nabi-nabi lain yang ke-11. Dan beliau mengatakan, wa awwalu syafi'in wa awwalu musyaffa'in. Dan sayalah orang pertama yang memberi syafaat dan orang pertama yang dikabulkan syafaatnya. Sudah? Baca kan 10-10-nya ya. Baik. Tinggal saya nagih bayarannya nanti. Doa. Poin ke-4. Sekarang kita masuk ke poin ke-4. Tentang kebenaran risalahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesaksian kitab Taurat dan Injil tentang kerasulan dan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta berita dari Nabi Musa dan Nabi Isa alaihi wasallam sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang diceritakan oleh Isa. Jadi Nabi Isa alaihissalam itu pernah menyebutkan dan Allah kekalkan di dalam surah Saf ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa id qala Isa ibn Maryam ya bani Israila inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat tawrati wa mubashshiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismihi Ahmad. Al-ayat. Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, hai bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu atau kepada kalian, membenarkan kitab yang turun sebelumku yaitu Taurat, dan memberikan kabar gembira dengan datangnya seorang rasul yang akan datang sesudahku yang bernama Ahmad. Ahmad dan Muhammad artinya sama ya. Apa artinya? Hah? Kok ada yang ngangguk-ngangguk tadi kayak paham? Terpuji. Seperti kalau ibu bilang alhamdulillah, apa artinya? Segala puji bagi Allah, hamada yahmadu. Ya, memuji. Kalau nama orang Ahmad dan Muhammad. Dan sudah pernah saya jelaskan kan, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam punya 5 buah nama, masih ingat enggak? Siapa yang bisa jawab saya kasih buku. Alasannya bukunya bisa dibeli ya. Ada 5 di awal kita belajarin tuh. Kata beliau, saya punya 5 buah nama. Saya Muhammad dan saya Ahmad. Kemudian saya ya, masih ingat enggak? Ana Muhammadun wa Ahmad. Kemudian yang ketiga itu wa ana hasyir. Hasyir ya. Hasyir itu alladhi yuhsyarun nasu baina yadayhi. Yang hasyir itu artinya yang dibangkitkan manusia setelah beliau dibangkitkan. Itu namanya nabi. Nah, nabi-nabi, salah satu nama nabi adalah al-hasyir. Kemudian saya juga Aqib. Aqib itu la nabiyya ba'di. Enggak ada nabi setelahku. Kemudian yang kelima itu ana hasyir wa ana Aqib. Ya, saya juga malah lupa. Tapi ada 5. Biasanya saya hafal benar hadisnya. Ya. Saya juga enggak ada buku ya. Aqib. Aqib itu artinya la nabiyya ba'di. Asyir. Kemudian subhanallah, terlupa betul. Hasyir. Oh bukan. Itu kalau Ahmadiyah itu dia Mirza Ahmad Gulam. Iya, ada pendirinya dia yang ditunjuk oleh Inggris tuh, Mirza Ahmad Gulam namanya. Enggak. Baik, insyaallah kalau saya teringat ya, qadar Allah. Baik, selanjutnya di sini Isa alaihissalam menyebutkan bahwasanya akan datang nabi setelahnya yang bernama Ahmad. Ya. Kemudian dalam firman Allah yang lain surah Al-A'raf 157, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyyal ummiyya alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit tawrati wal injili ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkari wa yuhillu lahum at-thayyibat wa yuhillu lahum at-thayyibat wa yuharrimu 'alaihim al-khaba'ith, yaitu orang-orang yang mengikuti rasul, seorang nabi yang ummi, buta huruf, Nabi Muhammad SAW, yang namanya mereka temukan tertulis dalam kitab Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka mengerjakan yang mungkar, serta menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. Masih ingat gak saya pernah bilang awal kisah nama Muhammad dari siapa itu? Ada yang ingat gak? Itu Abdul Muttalib, kakeknya Nabi, ya, pernah jalan-jalan ke negeri Syam, kemudian bertemu dengan pendeta Nasrani. Pendeta Nasrani ini bilang sama Abdul Muttalib, kalian dari mana? Kata Abdul Muttalib, dari Jazirah Arab. Kata pendeta itu, nanti akan keluar nabi terakhir dari jazirah kalian itu, dari pulau kalian itu. yang bernama Muhammad. Jadi Muhammad itu bukan nama dalam Arab sebenarnya awalnya. Enggak dikenal. Jadi sebelum Nabi Muhammad enggak ada orang Arab namanya Muhammad, enggak ada. Baru beliau pertama kali. Dan itu didapatkan oleh Abdul Muttalib dari seorang pendeta Nasrani. Dan ini membenarkan apa yang Allah firmankan dalam Al-Araf 157 nih. Jadi nama Nabi yang terakhir itu mereka temukan dalam kitab mereka. Taurat dan Injil ada namanya. Bahkan orang-orang Yahudi ini mereka tahu betul ya, siapa namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu umur 12 tahun juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bergantung. Tadi kan kisah kakeknya Abdul Muttalib, ini kisah pamannya Abu Talib. Jadi waktu Abu Talib mau ke negeri Syam juga berdagang, Nabi sallallahu alaihi wasallam bergelantungan di tangannya lalu meminta, memaksakan harus ikut ke negeri Syam. Itu umur 12 tahun, biasanya anak 12 tahun gak dibawa safar, perjalanan jauh gitu kan. Akhirnya karena Nabi SAW terus bersikuku, diizinkan oleh Abu Talib. Waktu mereka jalan, mendekati negeri Syam, mereka melewati sebuah gereja. Gereja ini dihuni oleh pendeta, gitu kan. Lalu pendeta ini rupanya setiap ada kafilah dari Jazirah Arab yang lewat, karena mereka tahu itu masa munculnya Nabi. Mereka tahu betul ini masa munculnya Nabi nih, sesuai dengan kitab Taurat dan Injil. Maka mereka suka memperhatikan kafilah-kafilah Arab, karena mereka sudah tahu dari turunan ini nanti keluar Nabi terakhir. Setiap hari dia lihat, sampai akhirnya lewatlah kafilahnya Abu Talib nih. Waktu lewat, pendeta ini heran, karena kafilah semuanya kepanasan, kafilah ini gak dinaungin sama awan. Kelihatan dari jauh itu ada awan di atasnya, gitu kan. Maka dia bilang segera sama pegawai-pegawainya di situ, cepat buatin makanan, lalu undang kafilah ini untuk makan di sini. Maka dipanggillah, terus dipanggil undang makan, mereka musafir, masuk saja makan. Mereka waktu itu juga belum tahu mana makanan halal, haram dan seterusnya. Intinya diundanglah makan, gitu kan. Maka masuklah semua makan. Sementara makan, si pendeta ini memperhatikan muka satu persatu. Tidak ada seperti yang disebutkan dalam Taurat dan Injil, karena ciri mukanya Nabi pun disebutin, gitu kan. Maka dia tanya pendeta ini kepada mereka yang lagi makan, ada gak diantara kalian yang masih belum ikut masuk? Kata salah satunya, ada anak kecil umur 12 tahun ada di luar lagi jaga barang-barang kami. Maka kata pendeta, baik, boleh saya temuin? Silakan ditemuin sama pendeta ini. Lalu pendeta ini memanggil Nabi Muhammad SAW waktu itu masuk. Kemudian dia menggunakan kalimat yang selalu dipakai sumpah oleh orang Mekah. Jadi kalau sudah pakai nama yang disebutkan sumpah dua patung, Lat dan Uzza, semua orang Mekah tidak berani bohong. Mereka anggap akan dikutuk. Ya. Maka dipakailah, kata pendeta, saya tanya kamu atas nama Lat dan Uzza. Kata Nabi, gitu kan. Dia kaget, anak umur 12 tahun, itu bisa jawab begini, jangan kau sebutkan dua nama itu, karena itu dua nama yang paling saya benci. Ya. Saya gak mau nama itu. Kaget pendeta, lalu pendeta bilang, siapa nama ayah kamu? Gitu kan, ditanyalah kisahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu setelah dijelaskan kalau ayahnya sudah meninggal, ibunya juga meninggal waktu dia umur 6 tahun, ayahnya meninggal waktu masih dalam perut, gitu kan. Kemudian kata pendeta ini, "Boleh enggak saya lihat punggung kamu?" Kata Nabi, "Boleh." Dibukain bajunya, ternyata ada lambang kenabian tuh. Jadi semua nabi itu di punggung kanannya ada seperti gumpalan daging warna merah yang ada dipenuhi dengan bulu. Itu tanda kenabian. Ini hanya nabi ya. Kan pulang ke rumah lihat anaknya ada enggak tandanya. Ini tanda kenabian. Jadi di punggung kanannya itu memang ada seperti itu, tidak ada lagi. Walaupun ada orang sekarang punya daging itu lain lagi. Itu cuma terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, waktu dilihat gitu kan, maka pendeta ini langsung spontan mencium tanda kenabian Nabi. Lalu membawanya, memegang Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu membawa ke tengah-tengah orang-orang tadi kafilah semua termasuk Abu Talib kan. Dia bilang, ini anaknya siapa? Kata pendeta itu. Abu Talib bilang, anak saya. Kata pendeta itu, gak mungkin. Anak ini ayahnya meninggal waktu dia masih di perut ibunya. Ibunya meninggal waktu dia umur 6 tahun. Kalau kau betul memang keluarganya, kau adalah pamannya. Jadi ternyata pendeta ini juga tahu, di umur 12 tahun nanti akan sama pamannya ke Syam. Itu jelas disebutkan juga gitu. Sampai dia tahu kalau kau betul keluarganya, kau adalah pamannya. Ya, yang maksudnya menaungin dia hidup setelah meninggal orang tuanya. Maka Abu Talib mengatakan, betul. Dari mana anda tahu? Kata pendeta, itu sudah tertulis dalam kitab kami. Dalam Injil itu terinci betul. Ayahnya meninggal masih di rahim ibunya. Kemudian ibunya meninggal 6 tahun. Ciri-cirinya Nabi, mukanya, kulitnya, semua. Mereka tahu betul. Ya, mereka tahu. Jadi ciri-ciri itu sudah sangat kental. Maka kata pendeta itu, bawa pulanglah keponakanmu ini ke Mekah. Karena kalau kau bawa ke Syam, dan orang-orang Yahudi tahu dia keluar dari turunan Ismail, mereka akan membunuhnya. Karena orang Yahudi berharap Nabi terakhir dari turunan Ishak. Mesti ingat ya, Nabi Ibrahim punya 2 orang istri, Sarah dan Hajar. Di Sarah ada Ishak, di Hajar ada Ismail. Dua-duanya Nabi kan. Nah setelah 2 anak Nabi Ibrahim ini, yang datang Nabi itu dari turunan Ishak semua. Yakub, Yusuf, Musa, Daud, Sulaiman, Isa, gitu. Yahya, Zakaria, semua nabi-nabi yang dikenal dengan nabi-nabi Bani Israel. Israel nama lainnya Nabi Yakub. Nabi Ibrahim punya anak Ishak, Ishak punya anak Yakub, Yakub nama lainnya Israel. Kalau Bani Israel, Bani artinya keturunan, berarti keturunannya Nabi Yakub. Nah mereka berharap setelah Isa itu datang nabi terakhir dari turunan sini. Ternyata Nabi Muhammad SAW datang jadi jalur sebelah dari Ismail. Nah alasannya orang Yahudi gak mau beriman karena fanatisme saja. Ini menurut mereka ya. Mereka bilang, kami gak mau beriman pada Muhammad. Muhammad itu turunan budak. Terbukti dia turunan Ismail. Ibunya Ismail Hajar. Hajar kan bekas budaknya Sarah. Begitu bahasa mereka. Jadi, tapi ini sebenarnya alasan untuk menolak saja sih ya. Alasan untuk menolak. Tapi itu diantara kisah. Baik, kita lihat misalnya disebutkan dalam Taurat. Ini ada di kitab Ulangan. Sebenarnya kita gak perlu mempelajari, tapi ini diangkat oleh beliau untuk menguatkan saja. Karena kita dengan ada Al-Quran sudah cukup. Kita gak butuh Taurat dan Injil. Dan kita tidak ragu dengan risalahnya Nabi Muhammad SAW. Dalam kitab Ulangan, kalau kita itu surah ya, surah nomor 18 di sini, ayat 18-19. Ini ditulis atau terjemahkan di Indonesia Lembaga Alkitab Indonesia, terbitan 1983. Di dalam kitab Taurat disebutkan, seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan dia akan menyampaikan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Orang yang tidak mendengar segala firmanku yang akan diucapkan nabi itu atas namaku, maka aku akan menuntut pertanggungjawaban. Di sini yang dimaksudkan dengan di antara saudara mereka tadi itu. Jadi bukan dari turunan Ishak, tapi dari turunan Ismail. Itulah berita gembira nyata, kata beliau, yang ada dalam kitab Taurat yang ada sekarang, yang memberikan kesaksian tentang kenabian nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW dan kerasulannya, kewajiban mengikutinya dan keharusan mematuhinya. Kesaksian ini merupakan hujjah atau argumen atas orang-orang Yahudi, sekalipun mereka telah takwil dan mereka ingkari. Takwil itu mengalihkan artinya. Jadi firman Allah yang menyebutkan seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka membuktikan kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad SAW tanpa diragukan lagi. Sebab orang yang diajak bicara di sini adalah Musa alaihissalam, seorang nabi dan rasul. Dan siapa saja yang serupa dengan Nabi Musa, maka dia adalah nabi dan rasul. Sedangkan firman Allah yang mengatakan di antara saudara mereka sudah sangat tegas bahwa maksudnya adalah Nabi Muhammad SAW. Sedangkan firmannya aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya tidak pas kecuali kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Nabi Muhammad, ya ini maksudnya, karena beliaulah yang membacakan firman Allah dan menghafalnya, yaitu Al-Quranul Karim. Kemudian firmannya, ia akan menyampaikan kepada mereka segala yang kuperintahkan. Juga sebagai bukti lainnya bahwasanya atau sebab Nabi Muhammad SAW telah membicarakan tentang masalah-masalah gaib yang tidak pernah dibicarakan oleh seorang nabi pun selain beliau. Beliau telah membicarakan apa-apa yang telah terjadi dan apa-apa yang akan terjadi di hari kiamat kelak. Disebutkan juga dalam Taurat sebagai berikut, hai nabi, sesungguhnya kami mengutus kamu sebagai pembawa berita gembira, pemberi peringatan dan pelindung bagi orang-orang yang ummi, buta huruf. Engkau adalah hamba dan utusanku. Aku menamaimu Al-Mutawakkil. Tidak berperangai kasar dan tidak pula keras hati. Tidak pula bersuara keras di pasar-pasar dan tidak membalas keburukan dengan keburukan. Akan tetapi memaafkan, melapangkan dada dan mengampuni. dan Allah sekali-kali tidak akan mencabut ruhnya atau mewafatkannya sehingga dengannya Allah menegakkan atau sampai Allah menegakkan agama yang telah menyimpang itu. Di mana ia menyeru agar umat mengucapkan tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Lalu dengannya Allah membuka mata yang buta dan telinga yang tuli serta hati yang tertutup. Kalau ini sebenarnya dinukil oleh Syekh Abu Bakar Jazair dari riwayat Bukhari ya. Jadi Imam Bukhari mengambil dari kitab Taurat ini sebenarnya yang sudah diterjemahkan kepada kita. Disebutkan juga di dalamnya mereka membangkitkan cemburuku dengan sebab cemburu kecemburuan Allah. Mereka menimbulkan sakit hatiku dengan berhala mereka. Sebab itu aku akan membangkitkan cemburu mereka dengan sebab kecemburuan suatu umat dan akan menyakiti mereka dengan bangsa yang bebal. Ungkapan dengan bangsa yang bebal atau jahil, bodoh adalah jelas bahwa yang dimaksud adalah bangsa Arab. Karena bangsa Arab merupakan bangsa yang jahil sebelum Nabi Muhammad SAW. Orang-orang Yahudi pun menyebut bangsa Arab dengan sebutan Ummiyun, bangsa yang tidak kenal baca tulis. Sebagaimana disebutkan juga dalam Taurat, tongkat kerajaan ataupun lambang pemerintahan tidak akan beranjak dari Yehuda, maksudnya dari orang-orang Yahudi ya, dari antara kakinya sampai datang yang berhak atasnya, maka kepadanya lah akan takluk bangsa-bangsa. Maksudnya sampai datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapakah orang yang ditunggu-tunggu oleh umat manusia selain dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apalagi bangsa Yahudi yang sangat menunggu-nunggu datangnya berdasarkan pengakuan-pengakuan nyata mereka, akan tapi iri hati atau rasa dengki yang menghalangi mereka untuk beriman dan mengikuti ajarannya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 89. Bunyinya a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bi falanatullahi 'alal kafirin. Padahal sebelumnya orang-orang Yahudi itu mereka biasa memohon kedatangan nabi. Kapan nih nabi terakhir keluar? Bahkan pernah saya jelaskan sedikit waktu itu di pembukaan awal belajar hadis bahwasanya di Madinah ada 3 suku orang Yahudi. Ada suku Kainuqa, suku Nadir dan suku Quraidah. Tiga-tiganya ini tinggal di Madinah hijrah karena mereka tahu Madinah adalah tempat hijrahnya nabi yang terakhir. Dan ternyata orang-orang Yahudi yang 3 suku ini, Ibu sekalian, sudah sering mengucapkan kalimat kepada orang-orang asli penduduk Madinah yang nanti jadi Ansar ya. Mereka sudah bilang, nanti akan keluar nabi terakhir di kota ini dan kami beriman padanya. Kalau kalian kafir, kami akan perangi kalian, kami akan bunuh kalian. Makanya waktu sahabat-sahabat dari Ansar, yang nanti jadi Ansar ya, waktu mereka lagi haji, masih dalam keadaan kafir, Nabi SAW berdakwah di wilayah Mina, maka mereka dengar nih, Nabi cerita, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, tidak boleh berzina, akulah utusannya, percayalah wahai manusia. Maka orang-orang Ansar datang dengerin. Waktu didengarin mereka ingat statementnya orang-orang Yahudi yang bilang nanti akan keluar nabi terakhir nih yang kami beriman padanya dan kami akan bunuh kalian. Orang-orang dari Madinah ini waktu itu masih belum faham tentang masalah keimanan 100%. Mereka bilang kayaknya ini nih yang Yahudi bilang, kita lebih baik beriman kepadanya sebelum Yahudi agar Yahudi tidak bisa membunuh kita. Maka mereka pun akhirnya mengucapkan syahadat di awalnya, kemudian mereka melanjutkan kembali ke Madinah dan menyebarkan agama Islam itu sendiri di kota Madinah. Jadi seperti itu gambaran yang dimaksud dengan ayat ini. Padahal sebelumnya mereka, maksudnya orang-orang Yahudi itu ya, memohon kedatangan Nabi untuk mendapat kemenangan atas orang-orang kafir. Maka setelah datang kepada mereka apa yang mereka ketahui, maksudnya Nabi Muhammad SAW, lalu mereka ingkar kepadanya, maka laknat Allah lah atas orang-orang yang ingkar itu, maksudnya orang-orang Yahudi. Ini dalam Taurat ya. Kita sekarang masuk dalam Injil. Poin pertama, pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan Takriz. Takriz ini dari bahasa Suryani yang artinya menasihati dan menyuruhkan akan kedatangan seorang nabi. Memberitakan bertobatlah sebab kerajaan surga atau Malakutas Samawat sudah dekat. Malakutus Samawat di sini maksudnya adalah isyarat kepada Nabi Muhammad SAW dan ini merupakan kabar gembira tentang dekatnya waktu kenabian beliau, sebab beliaulah yang menguasai dan memutuskan segala masalah dengan hukum-hukum dari langit. Artinya sekarang ini enggak ada lagi orang yang berhukum dari langit kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang jelas ya, terjaga. Yang kedua, Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga atau malakut samawat itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan oleh orang di ladangnya. Memang biji itu paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lainnya. Surah Matius urutan 13 ayat 31-32. Ungkapan ini persis sama dengan apa yang disebutkan Allah dalam Al-Quran, Surah Al-Fatih ayat 29. Surah Al-Fatih ayat 29. Jadi kalau punya Quran bisa dibuka ya, Al-Qurannya Surah Al-Fatih ayat 29. Bawa gak? Ini antara ngantuk, loyo, lesu, atau memang lagi asyik ikutin gitu kan? Salah satunya lagi asyik ya? Alhamdulillah. Ingat, ngantuk itu penyakit. Satu ngantuk nyebar ke sebelah, terus nyebar sampai ke ustadznya nanti. Tidur semua kita nanti. Baik, bunyinya Al-Fatih 29, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Muhammadur Rasulullah. Lihat ya, Muhammad adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Dan yang menemani dia, maksudnya para sahabatnya, orang-orang yang tegas terhadap orang-orang kafir dan berlemah lembut di antara mereka. Tarahum rukka'an sujjada. Engkau melihat mereka rukuk dan sujud. Yabtaghuna fadlan min rabbihim wa ridwana. Mereka mengejar ridho Tuhan mereka dan juga ya, pengampunan dan rahmatnya. Simahum fi ujuhi min atharis sujud. Di wajah mereka itu ada tanda-tanda bekas sujud. Jadi semua nabi dan sahabat itu punya ciri khas dahinya hitam. Dahi mereka hitam. Lain dengan yang di mana? Yang di buku. Sabar. Saya kan baca dari awal surah. Ini yang di buku ini potongannya. Makanya saya bilang dari awal, buka kalau bawa Quran. Harus pakai bahasa Jawa saya jelasin. Kan saya sudah bilang buka Quran. Nah, setelah Allah mengatakan simahum fi wujuhihim min atharis sujud, di wajah mereka itu ada tanda-tanda bekas sujud. Dzalika matsaluhum fit Taurat wa matsaluhum fil Injil. Nah, sekarang baru masuk ke sini nih. Itulah perumpamaan mereka dalam Taurat dan dalam Injil. Kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaglaza fastawa 'ala suqi yu'jibu az-zurra'a liyagida bihimul kuffar. Dan sifat-sifat mereka disebutkan dalam Injil seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya, maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat, lalu menjadi besarlah ia dan tegak lurus di atas pokoknya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir. Artinya, bagaimanapun dibenci Islam dan Muhammad SAW dan umat ini, pasti jaya. Gak mungkin kalah. Coba bayangin ya, kalau memang betul seperti sekarang banyak orang bilang, orang Islam itu sekarang lemah, kalah semua. Kalau begitu kita sudah mati semua dong. Ya, gak ada yang hidup lagi orang Islam. Buktinya enggak. Emang ada. Mana kekuatan-kekuatan kafir yang selama ini dikatakan bisa menghancurkan ini, menghancurkan. Siapa yang bisa dibunuh? Dibunuh satu orang muslim di Afghanistan, 10 orang muslim. Bagaimana cara dia mau bunuh semua manusia? Gak bisa. Dengan kekuatan Allah SWT. Jadi tetap aja Islam itu akan memimpin. Memang sudah begitu al-Islam. Ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tertinggi dan tidak akan terkalahkan. Dan kata Nabi SAW, akan tiba nanti waktu di akhir zaman di mana tidak ada satu rumah pun di muka bumi ini kecuali semua akan masuk Islam, baik dengan kemuliaan atau paksaan. Itu setelah turunnya Nabi Isa alaihissalam bersama dengan keluarnya Imam Mahdi dari Madinah, kemudian mereka sama-sama ke Palestina membunuh Dajjal. Setelah itu Nabi Isa menghancurkan semua salib, membunuh semua babi, lalu berhukum dengan hukum Al-Qur'an. Makanya kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari yang lain, bagaimana umat ini bisa sesat di awalnya sementara saya masih hidup? Berarti di zaman Nabi hidup tidak mungkin sesat, gitu kan, karena beliau ada. Dan bagaimana bisa sesat di akhirnya sementara ada Isa? yang berhukum dengan hukumku, berhukum dengan hukumnya Nabi Muhammad SAW. Mungkin diantaranya bisa saja orang berselisih, tapi kalau sudah muncul dua nabi ini di awal dan akhir, maka tidak akan ada. Dan tapi saksi bahasan kita adalah Islam akan merata seluruh muka bumi ini. Pada saat itu Nabi Isa suruh syahadat, yang tidak mau syahadat dibunuh, nggak bisa. Waktu zaman itu Nabi Isa suruh syahadat semua, yang tidak mau syahadat dibunuh. Makanya kata Nabi SAW, Islam akan masuk ke semua rumah pada waktu itu, ya baik dengan kemuliaan atau dengan paksaan, nggak ada lagi. Yang sampai Nabi Isa alaihissalam meninggal dunia dan seterusnya, itu adalah kisah sendiri. Tapi intinya seperti itu. Yang dimaksud di dalam ayat ini adalah Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, itu ciri-cirinya mereka ya. Yang ketiga adalah lebih berguna bagimu jika aku pergi, sebab jika aku tidak pergi, penghibur atau parakletos dalam bahasa mereka ya, dalam Injil itu. Di sini maksudnya parakletos ini di footnote nomor 57 kalau buku yang baru ya. Bahasa Yunani yang sudah disimpangkan dari bacaan yang sebenarnya ya, parakletos yang artinya dalam bahasa Arab ya, orang yang banyak dipuji, itu searti dengan makna Muhammad dan Ahmad. Itu tidak akan datang kepadamu, tapi jikalau aku pergi, aku akan mengutusnya kepadamu, dan kalau dia datang, dia akan menginsafkan dunia akan dosa-dosa. Injil Yohanes. Jadi ini maksudnya Nabi Isa yang bilang kepada pengikutnya gitu kan, saya pasti akan pergi, artinya saya akan diangkat oleh Allah, dan pada saat saya pergi, dia yang akan datang. Dia akan datang. Siapa dia akan datang itu? Dan dia akan di sini tadi dibilang menginsafkan dunia. Maksudnya Nabi yang datang seperti beliau, seperti Isa alaihissalam. Tidakkah kalimat-kalimat Injil di atas sangat jelas dalam mengungkapkan kerasulan Nabi Muhammad SAW? Lalu siapakah yang dimaksud dengan parakletos kalau bukan Nabi Muhammad SAW? Siapa pula yang menginsafkan dunia akan dosa kalau bukan beliau? Sebab beliau yang diutus, sedangkan dunia pada saat itu tenggelam di dalam lautan kehancuran dan keburukan. Penyembahan terhadap berhala membudaya hingga pada ahli kitab. Dan siapakah yang datang sesudah Nabi Isa AS yang mengajak beribadah kepada Allah, Rabb semesta alam, kalau bukan Nabi Muhammad SAW? Jadi waktu Nabi Isa pun sudah diangkat, sampai orang Nasrani pun sudah mulai nyembah patung. Sampai sekarang kan? Patung. Padahal mereka itu orang yang kenal Allah, harus mengesakan Allah. Tapi sudah sampai pada tingkat itu. Maka datanglah setelah Nabi Isa, seorang Nabi yang meluruskan. Dan sampai sekarang tidak ada. Kecuali Nabi Muhammad SAW memang yang mengingatkan kepada Tauhid kan. Seperti apa yang kita yakini umat Islam, tidak boleh menyembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sambungan daripada dalil-dalil nakli. Dalil dari wahyu ya. Dari sambungan bahasan kita yang sebelumnya. Sekarang kita masuk ke dalil-dalil akli. Secara akal. Tentang kerasulan Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, apa gerangan yang menjadi penghalang bagi Allah untuk mengangkat Muhammad sebagai Rasul? Padahal Allah sebelumnya telah mengangkat ratusan Rasul dan ribuan Nabi. Kira-kira kalau ada orang bilang Muhammad bukan Rasul, memang apa masalahnya? Kalau beliau sendiri satu-satunya Rasul di muka bumi ini dari zaman dulu, mungkin. Tapi ini enggak. Sudah Nabi Nuh, Nabi Saleh, Nabi Shu'aib, Nabi Hud, Nabi Musa, Nabi Isa, Yusuf, Daud, Sulaiman. Semua orang yang beriman sama Allah tahu Nabi-Nabi itu. Orang Yahudi, orang Nasrani tahu Nabi-Nabi itu. Terus apa masalahnya kalau memang Allah tunjuk lagi Nabi satu nama Muhammad? Gitu kan? Pada apalagi itu sudah disebutkan tadi dalam dalil nakli secara wahyu. Memang ada namanya tersebutkan di dalam Taurat dan ciri-cirinya juga disebutkan dalam Taurat dan Injil. Maka bukan mustahil gitu kan? Diutus. Ini secara akal saja pertanyaan. Itu bukan hal yang baru. Kecuali kalau Muhammad sendirian ngaku Nabi. Nggak ada Nabi sebelumnya. Itu lain. Sudah ada Nabi-Nabi sebelumnya kok. Lalu apa masalahnya? Kepala sekolah ada yang baru diangkat. Wajar saja sebelumnya ada kepala sekolah sebelumnya. Biasa saja. Gitu kan? Ini bukan hal yang baru. Bukan hal yang baru. Kecuali kalau memang tidak ada sebelumnya yang namanya kepala sekolah. Kemudian tiba-tiba dijadikan ada kepala sekolah lain. Tapi ini enggak, memang sudah ada sebelumnya. Jika tidak ada penghalang, baik secara nalar maupun secara syar'i, kalau akan diputus Nabi Muhammad, maka atas dasar apa kerasulan Nabi Muhammad SAW diingkari dan kenabiannya kepada seluruh manusia ditolak? Yang kedua, secara akal, kondisi yang menyelimuti kerasulan Nabi Muhammad SAW sangat menuntut adanya suatu risalah samawi atau risalah dari langit. dan seorang rasul yang memperbaharui kembali ajaran tauhid bagi segenap umat manusia, mengenalkan kepada mereka pencipta mereka. Jadi semua orang sudah merata waktu itu sembah berhala. Yang ketiga, Islam tersebar luas dengan cepat di seluruh penjuru dunia. Banyak manusia berbondong-bondong menerimanya dan memilihnya daripada agama yang lain. Ini merupakan bukti nyata atas kebenaran kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, kita bisa lihat dari populasi atau jumlah orang yang menganut agama, hasil survei internasional lembaga-lembaga non-muslim ya, itu mengatakan agama yang paling pesat perkembangannya adalah Islam. Dalam masa tidak ada penindasan terhadap Islam, orang tetap mau kenal Islam. Dalam masa Islam ditindas, difitnah, lebih banyak lagi. Kasus 11 September itu makin membeludak orang masuk Islam di Amerika dan di Eropa. Makin orang mau tahu gitu. Ya, sampai waktu itu terjadi buku bestseller itu Quran terjemahan bahasa Inggris. Waktu itu ya, setelah terjadi itu. Kok bisa umat Islam ini, siapa ini? Orang jadi mau tahu dengan hikmah yang sangat besar. Gitu kan? Kemudian kita lihat orang-orang yang masuk Islam rata-rata orang pintar. Iya kan? Doktor lah, profesor lah, orang berpendidikan lah. Orang-orang yang keluar dari Islam, orang-orang apa? Bodoh. Ya kan? Orang yang susah sekali hidupnya. Mungkin bukan cuma susah ya, emang bodoh istilahnya, gak ngerti agamanya. Itu sudah fakta. Gak pernah insya Allah ada orang yang berpendidikan ya, kemudian tiba-tiba murtad dari Islam. Ada sekarang coba direkayasa-rekayasa, kesannya ini pendeta dulu mantan ustad. Mana ustad? Baca ayat aja gak bener. Dari mana ustad ini? Baru kemudian diorbit oleh orang-orang Kristen, kesannya dia memang ini dulu bekas ustad murtad. Mustahil. Orang awamnya Islam aja gak mungkin murtad gitu, asal faham agama saja. Berpendidikan aja deh, udah susah dia tinggalin agamanya. Karena itu memang kebenaran, dan ini fakta rasional bahwasanya memang Islam itu agama benar. Selain daripada itu, penganut paling banyak itu Islam di seluruh dunia. Dari 7,3 miliar manusia sekarang, itu 6,2 atau 6,1 itu adalah agama-agama propetis, agama Samawiyah, Yahudi, Nasrani, dan Islam. Dan dari 6,1 miliar itu umat Islam berada di posisi 60%. Jadi paling besar ya, dibandingkan dengan agama-agama Samawiyah yang lain nih. Datang setelahnya Nasrani gitu ya. Jadi itu jelas bahwasanya banyaknya penganutnya ya. Kemudian tempat-tempat ibadahnya, kita lihat sekarang perkembangan banyak orang Islam di Eropa, di Amerika itu membeli gereja. Gak ada yang datang. Sampai ada informasi real dari Australia saja gitu kan, itu yang datang ke gereja itu nenek-nenek, kakek-kakek. Jarang kita bisa lihat anak muda masuk ke gereja, itu jarang. Makanya sampai kosong. Karena juga tidak ada ruhnya di situ ya. Orang kalau datang disuruh nyanyi-nyanyi, pulang habis itu. Apa yang nyanyikan? Enggak ada sesuatu yang bernilai bobot, apa yang punya ruh lah, punya makna. Itu kan? Itu pun boleh datang yang mau, yang tidak mau datang juga enggak apa-apa. Sampai kadang-kadang pendeta-pendetanya kalau yang giat betul itu, kan mereka pada capek kerja sampai hari Jumat. Hari Sabtu itu terima duit, antri di ATM, mabuk di pantai, di bar segala, Minggu gak bisa lagi nyanyi-nyanyi. Jadi didatangin di pinggir-pinggir pantai, didakwahin sementara mereka mabuk, apa yang mau didengar? Tapi begitu memang konsepnya. Tapi lihat coba kalau konsep masjid, makin berkembang waktu, makin banyak masjidnya, makin banyak yang masuk. Secara akal aja dilihat gitu kan, makin banyak Islam makin dituduh, tetap aja tuh. Bukan berarti dibuat fitnah, kemudian ada nggak orang murtad gara-gara Islam difitnah? Nggak pernah. Sampai sekarang nggak ada yang Islam dianggap teroris. Ya paling dia cuma bilang, wah Islam dituduh. Nggak ada orang bilang, saya mau tinggalin Islam deh gara-gara Islam itu teroris. Kecuali kalau emang dia bukan Muslim yang benar ya. Allahu a'lam. Tapi setahu saya selama ini pun sebodoh-bodohnya Islam tidak ada yang tinggalin gara-gara tuduhan itu. Maksudnya kan secara akal sehat tuduhan itu dilemparkan untuk orang Islam sendiri meninggalkan agamanya kan. Ini enggak kok, gak ditinggalin. Jadi banyak sekali fakta-fakta tentang masalah kebenaran Islam secara akal itu. Ini merupakan bukti nyata kata beliau atas kebenaran kenabian Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, prinsip-prinsip ajaran yang dibawa dan diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW itu sahih, benar, dan sangat sesuai dengan segala tempat dan waktu. Ia telah membuahkan hasil yang sangat baik dan menonjol sekali. Ini membuktikan bahwasanya ajaran-ajaran itu berasal dari Allah, dan orang yang membawanya dan mengajarkannya adalah utusan Allah, ya, utusan Allah SWT dan nabinya. Sampai para ulama mengatakan semua buku, ya, tertinggal dengan berkembangnya atau berjalannya waktu. Semua buku. Kalau ada buku-buku klasik kuno dulu, yang itu kita pernah baca misalnya buku tahun 80-an. Dengan berkembang tahun 80, tahun 1900 deh. Mungkin sekarang orang sudah tidak ada yang baca. Karena sudah dengan perkembangan waktu kan. Semua buku-buku itu ditinggalin. Injil sekarang punya revisi tiap tahun di Vatikan. Kecuali Al-Quran. Al-Quran makin berkembang waktu, makin ditemukan ilmu baru. Makin temukan ilmu baru. Membacanya memiliki sebuah kenikmatan. Orang Islam tahunya itu adalah ibadah. Ini itu. Tapi seperti itulah, makin berkembang waktu, malah makin terbukti keajaiban Al-Quran. Poin kelima, juga adanya mujizat-mujizat yang diberikan kepada beliau, di mana akal menolak kalau hal-hal seperti ini keluar dan berasal dari selain Nabi dan Rasul. Berikut ini beberapa contoh mujizat yang diberikan kepada beliau sebagaimana diungkapkan oleh hadis-hadis sahih yang mendekati derajat mutawatir. Tahu mutawatir ya? Banyak jalurnya. Jadi misalnya si A, B, C meriwayatkan dari sahabat Nabi, dari Nabi. Kemudian ada lagi jalur yang lain, D, E, F, sahabat Nabi, lalu Nabi. Ada lagi jalur yang lain, ya, H, I, K, itu sahabat. Jadi banyak jalur hadis yang sampai ke Nabi, namanya hadis mutawatir. Hadis yang memiliki banyak jalur. Jadi hampir semua derajat hadisnya mutawatir. Nanti kalau mutawatir berarti hadisnya sahih karena jalurnya banyak. Dan tidak akan mendustakannya kecuali orang yang lemah akal pikirannya atau tidak berakal sama sekali. Yang pertama, bulan terbelah menjadi dua bagian. Sudah pernah saya ceritakan kan? Ketika Al-Walid bin Mughira dan para pemuka Quraisy lainnya meminta kepada beliau agar menunjukkan satu bukti mukjizat yang menunjukkan kebenaran dakwanya sebagai Nabi dan Rasul, maka Allah SWT memberikan mukjizat yaitu bulan terbelah menjadi dua bahagian, sebelah ada di atas bukit dan sebelah lagi ada di bawahnya. Maka pada saat itu Rasulullah SAW berkata kepada mereka, saksikanlah. Tapi riwayat yang sahih, riwayat Bukhari itu, Al-Walid ibn Mughira ini berkata kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Hai Muhammad, Nabi lagi tawaf nih. Tunggu sebentar Muhammad. Kau mau kami beriman?" Waktu itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sedang tawaf sama beberapa sahabatnya. Maka orang-orang semua karena dengar teriakan Mughira ini besar, mereka pada datang. Dengarin ada apa yang mau dibilang nih. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Tentu saja, saya mau kalian beriman." Kata Mughira, "Kamu lihat bulan itu, hai Muhammad, lagi terang bulan purnama di tengah bulan." Ya, di pertengahan bulan ya. Maka kata Nabi SAW, "Iya." Kata Mughira, "Belah buat kami tuh. Kalau kau bisa belah itu, kami beriman." Ini bukan belah gunung ya, bukan belah pohon. Mungkin kalau belah pohon pakai kampak mungkin. Tapi ini belah bulan, artinya mencapai bulan saja di sekarang teknologi canggih berapa lama tuh. Iya kalau sampai, kalau enggak. Apalagi sama itu, tujuannya untuk memberhentikan dakwah Nabi SAW. Maka mereka kaget, Mughira dan semua teman-temannya kaget waktu Nabi bilang, kalau ditantang balik, kalau saya minta kepada Allah, apa yang kalian minta, bulan ini saya belah memang dengan izin Allah, kalian akan beriman? Kaget mereka waktu ditantang begitu kan. Mughira spontan bilang, kalau kau bisa belah bulan, kami pasti beriman. Maka kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kami menyaksikan sebelum hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari, ya, bulan terbelah dua. Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjuk bulan itu dengan jarinya, menggarisnya, terbelah dua. Maka sebelah gunung itu ada di Gunung As-Suwaida dan sebelah lagi ada di Gunung As-Suwaida dengan gunung apa lagi satunya ya? Abi Kubais. Ya. Ya. Ya, sebelahnya ada di situ. Maka terbelahlah bulan itu. Apakah orang Quraisy beriman? Mereka masih mengatakan apa? Muhammad sihirnya hebat. Karena bisa belah bulan. Maka Mughira bilang lagi, untuk membuktikan kalau Muhammad ini sihir, kita tanya aja orang-orang yang datang dari pedagang-pedagang Mekah nanti. Sebulan lagi mereka akan ngumpul di sini nih. Coba nanya, kalau mereka juga lihat bulan terbelah berarti Muhammad benar. Tapi kalau cuma orang Mekah yang lihat berarti sihir. Ya udah ditunggu satu bulan. Setelah sebulan, yang itu, orang-orang semua yang sudah beriman, yang kafir pun nunggu di pintu, namanya pintu Bani Syaibah, pintu gerbangnya Mekah, gitu kan. Maka berdiri di situ, kemudian mereka tanya semua orang lewat, apakah kalian pernah lihat kejadian itu dengan bulan? Kan ini bulan ya. Kalau malam kan orang seluruh dunia lihat. Kalau terjadi sesuatu pasti orang tahu gerhana bulan kah? Apalagi kalau bulan terbelah, gitu kan? Gimana caranya nggak kelihatan? Maka semuanya sepakat mengatakan iya, kami lihat bulan terbelah pada waktu ini dan waktu itu. Semuanya. Ternyata sama saja. Mereka masih belum mau beri. Mereka bilang sihirnya Muhammad telah menguasai dunia. Dan nolak, nggak mau. Allah menceritakan di surah Al-Qamar, surah khusus bicara masalah bulan ini. Di antara mereka kata beliau di sini ada yang mengatakan aku melihat bulan terbelah di antara gunung Abi Kubais. Lalu orang-orang Quraisy menanyakannya kepada penduduk negeri lain, apakah mereka juga melihat menyaksikan bulan terbelah dua? Mereka mengatakan menyatakan benar-benar melihatnya terbelah dua. Sebagaimana mereka orang-orang Quraisy melihatnya. Dan Allah ceritakan dalam surah Al-Qamar ayat 1 sampai ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iqtarabatis sa'atu wa insyaqqal qamar wa in yaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir wa kadzdzabu wattaba'u ahwa'ahum wa kullu amrin mustamir. Telah dekat datangnya saat itu dan bulan yang dan benar-benar bulan telah terbelah. Maksudnya telah dekat datangnya hari kiamat. Dan dia ya, dan jika mereka orang-orang musyrik melihat suatu tanda mukjizat, mereka berpaling dan berkata, ini adalah sihir yang terus menerus. Ya. Dan mereka mendustakan Nabi dan mengikuti hawa nafsu mereka. Sementara semua perkara sudah ditentukan. Wa kullu amrin mustaqim. Jadi ini jelas mukjizat Nabi SAW. Dan saya sudah pernah tuntun kan, bisa di-share di Google, ditulis foto bulan terbelah. Nanti akan ada gambarnya tuh. Jadi ada secara ilmiah gambarnya itu diambil dari satelit, ada garis yang tengah-tengah. Jadi menyatakan memang bulan pernah terbelah. Tapi para ilmuwan bilang kami tidak tahu kapan terjadi. Kalau kita orang Islam sudah tahu di zaman Nabi SAW di fase Mekah. Mujizat yang kedua, pada perang Uhud, mata Qatada terkena senjata musuh hingga tercongkel dan bergelantungan pada pipinya. Maka Rasulullah SAW mengembalikannya sebagaimana sedia kala, bahkan lebih baik dari sebelumnya. Jadi seorang sahabat kata ada itu kena panah bola matanya karena berat itunya busur panahnya narik bola matanya jatuh. Terus para sahabat lagi ngelihat lewat ngeliatin sahabat-sahabat bilang, wahai kata ada potong aja udah nggak bisa pakai matamu nanti kamu nggak bisa perang pakai mata satu aja. Tapi kata ada ini pintar waktu itu dia bilang apa? Coba bawa saya dulu ke Rasulullah, jangan potong dulu, bawa saya ke Rasulullah. Waktu dari jauh Rasulullah SAW melihat Rasulullah senyum. Matanya rusak ini Nabi senyum. Nabi langsung bilang, wahai kata ada, kalau kau mau sabar dengan matamu hilang nih, yang ada dipotong nanti, gitu kan, kau akan masuk surga karena matamu hilang di medan perang. Tapi kalau kau mau saya doakan, Nabi sudah tahu maksudnya dia mau didoain. Kalau kau mau saya doakan sembuh, saya doakan sembuh. Tapi di sini kan tidak disebutin jaminan surga. Kata ada ini kebetulan orangnya gagal dan mau nikah setelah perang Uhud. Niatnya gitu. Dia pikir kalau saya tidak ada mata, ya berarti dapat jaminan surga. Tapi tanpa mata, kalau saya minta disembuhin, kembali mata, tapi tidak ada jaminan surga. Gitu kan. Kata dia, ya Rasulullah, doakan agar mata saya sembuh dan saya minta surga. Jadi dua-duanya. Maka Nabi SAW pun senyum, lalu kemudian memasukkan kembali bola matanya ke tempatnya, lalu berdoa kepada Allah. Kata-kata ada dua riwayat Bukhari. Yang pertama kata ada yang punya mata bilang waktu Rasulullah SAW tarik tangannya dari mata saya, itu kan saya tidak bisa bedakan yang mana yang rusak, dua-duanya sama terangnya. Sahabat-sahabat yang menyaksikan riwayat ini mengatakan waktu Nabi SAW menarik tangan dari mata kata ada, kami nggak bisa bedain yang mana yang rusak tadi karena dua-duanya utuh, jadi kayak nggak ada lukanya lagi, bersih gitu. Seperti mata yang sebelahnya. Nah ini disaksikan oleh para sahabat dan ini hadis Bukhari. Kita sebagai seorang Muslim yakini kesahihan hadis ini. Yang ketiga, kedua mata Ali bin Abi Thalib pada saat sakit, ya di peristiwa perang Khaybar, lalu Rasulullah SAW menyemburnya dengan ludahnya, maka keduanya sembuh total seperti tidak pernah sakit. Saya ceritakan dulu. Jadi waktu perang Khaybar, Khaybar ini sebuah lokasi ya, dari kota Madinah sih lumayan ya, kalau tidak salah sekitar 200 kiloan kalau dari kota Madinah. Jadi pernah ada terjadi peperangan namanya perang Khaybar. Di situ dulu ada benteng orang Yahudi. Nabi SAW mengepung Khaybar ini sekitar 42 hari atau 43 hari. Nah, di dalam benteng Khaybar ini itu ada persiapan makanan yang banyak sekali, membludak gitu kan, dipersiapkan untuk mereka boleh hidup selama 3-4 bulan. Jadi musuh-musuhnya kehabisan bekal makanan di luar benteng, mereka masih bisa hidup. Kalau sudah 3-4 bulan baru mereka kehabisan makanan. Nah, waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di malam harinya, "Saya akan memberikan besok bendera perang ini dan Allah akan memenangkan ya peperangan ini dari tangannya. Dia mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah juga Rasulnya mencintainya." Kata Umar bin Khattab, pada malam itu saya tiba-tiba berharap untuk jadi pemimpin. Padahal sebelumnya saya tidak pernah mau jadi pemimpin, tidak pernah tergila-gila dengan kepemimpinan. Maka semua sahabat gak tidur malam itu. Ini sebuah fadilah nih, dikasih bendera, dapat jaminan akan menang pada saat nyerang, dan bukti dia dicintai Allah dan Rasulnya, dan dia juga mencintai Allah dan Rasulnya. Maka besok pagi Nabi SAW mengatakan, Nabi SAW subuh, mana Ali bin Abi Thalib? Maka mereka mengatakan, ada ya Rasulullah, di kemahnya tapi matanya lagi sakit. Maka Nabi mengatakan, panggillah. Lalu Nabi SAW meniupkan atau meludahi matanya. Di sini meludahi maksudnya meniup dengan adanya sedikit air ludah ya, bukan meludah yang dibayangkan, tidak benar. Jadi ditiupkan kemudian ya, diusap matanya, maka sembuhlah Ali dari penyakit tersebut. Lalu kata Nabi SAW, wahai Ali, bawalah bendera ini dan tembuslah benteng Khaybar dengan izin Allah. Ingatlah, tawarkan mereka Islam dulu. Kalau mereka nolak baru tawarkan upeti, jizya. Kalau mereka nolak baru perangin mereka. Dan ingatlah, kalau satu orang sempat dapat hidayah karena kau sebabnya, maka kau akan dapat pahalanya. Kau akan dapat pahala orang tersebut. Riwayatnya mengatakan, lebih baik daripada nikmat terbesar di dunia. Karena setiap selama orang itu, misalnya ibu ini ngajak temannya ikut pengajian, lalu ikut, kemudian faham, selama diamalkan, kita juga kan dapat pahala yang kena ngajak. Nah, seperti itulah ya. Jadi kalau kita ngajak orang, maka kita akan mendapatkan pahala orang tersebut. Maka ini kisah daripada Khaybar di poin ketiga, cuma sini diringkas oleh beliau. Jadi kedua mata Ali sembuh di depan para sahabat pada saat itu. Kemudian disebutkan juga di mujizat yang keempat dalam peristiwa perang Badar, kaki Ibnu Hakam patah. Sahabat Nabi ada yang kakinya patah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyemburnya juga dengan ludah beliau, maka pada saat itu kakinya sembuh dan ia tidak merasakan sakit lagi sama sekali. Poin yang kelima, mujizat yang kelima, berbicaranya pohon kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang badui mendekat kepada beliau, maka Rasulullah SAW berkata kepadanya, "Hai badui, mau kemana kamu?" Ia menjawab, "Saya mau pulang ke keluargaku." Beliau bersabda atau bertanya, "Apakah kamu mau menuju kepada kebaikan?" Ia menjawab, "Iya." "Apa itu?" Rasulullah menjawab, "Engkau bersaksi bahwasanya tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan tidak ada sekutu baginya, dan bahwasanya Muhammad adalah hamba juga Rasulnya." Lalu si badui itu berkata, "Siapa yang memberikan kesaksian untukmu terhadap apa yang engkau katakan tadi?" Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Pohon ini." Kebetulan Nabi waktu itu lagi berdua sama orang badui, gak ada orang lain. Badui ini mau pulang ke kampungnya, tapi dia bilang, waktu Nabi suruh syahadat, "Siapa saksimu kalau kau benar utusan Allah?" Kata Nabi, "Pohon ini." Ada pohon ini lumayan nih, agak jauh sedikit dari Nabi ya. Nabi mengatakan, "Pohon yang itu." Sambil menunjuk kepada satu pohon yang ada di tepi lembah. Lalu pohon itu bergeser seperti jalan ya, hingga berdiri tegak di hadapan orang badui itu. Kemudian si badui meminta kepada pohon untuk memberikan kesaksian sebanyak 3 kali, dan pohon itu pun memberikan kesaksian sebagaimana diturunkan oleh Rasulullah SAW sendiri. Jadi pohon itu bilang, "Iya, benar dia adalah Muhammad, utusan Allah." Gitu, diberikan kesaksian. Ini juga sudah pernah saya ceritakan kisah tentang Rukhana ya, masih ingat? Pegulat Jazirah Arab. Masih ingat gak ini? Hah? Samar-samar ya. Ulangin lagi. Oke deh, ngalah. Jadi Rukhana ini salah satu pegulat Jazirah Arab. terkenal, badannya kekar, sangat kuat. Pada saat ya, dia datang ke Mekah, biasanya dia tawarin kekuatannya. Jadi dia datangin misalnya satu suku, dia bilang, siapa yang bisa tantang saya? Kalau kalian menang, saya akan bayar. Tapi kalau kalian kalah, kalian bayar saya. Tapi satu lawan satu gitu ya. Maka Rukan datang ke Mekah, dia bilang, hai Quraisy, mau gak saya permalukan Muhammad? Karena orangnya tinggi besar dan tidak pernah kalah gulat. Dia bisa ngalahkan berapa orang gitu. Lalu kata orang-orang Quraisy, tentu saja mau. Bagaimana caranya? Dia bilang, kalian siapkan bayaran buat saya dan saya akan tantang Muhammad bulat. Saya jamin pasti dia kalah. Kata orang Quraisy, baiklah, apa yang kau minta kami kasih, tapi permalukan dia. Nabi SAW lagi tawaf, Rukana teriak dari jauh, wahai Muhammad, kau mau saya masuk Islam, beriman pada kamu? Kata Nabi, iya. Lawan dulu saya, kata Rukana. Kalau kau bisa kalahin saya masuk Islam, saya beriman pada kamu. Dia kaget, dia pikir Nabi gak bakal berani. Nabi juga tahu namanya Rukana terkenal. Dia kaget, terus Nabi bilang, baiklah, diterima tantangannya. Dan ternyata setelah gulat dengan Nabi, kan kita tahu, pernah saya sebutkan ciri Nabi kan juga kekar ya. Nabi tinggi besar, badannya kekar, gitu kan? Kuat sekali bagi Nabi SAW. Dan semua Nabi itu diberikan kekuatan 10 orang laki-laki, gitu kan? Maka Nabi pun bergulat dengan beberapa kali gerakan, Rukana kalah. Sampai akhirnya Rukana tidak mau ngalah, coba lagi, duel lagi, sampai habis tenaganya. Udah gak bisa apa-apa lagi. Lalu Rukana bilang, wahai Muhammad, walaupun saya kalah, saya gak mau beriman sama kamu. Sampai pohon ini bicara. Ditunjuk satu pohon di situ. Lalu subhanallah, pohon itu langsung bilang, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Pohonnya syahadat. Dan itu orang Quraisy dengar tuh. Rukana dengar. Tapi tetap aja gak mau beriman. Memang dasarnya karena bukan mau beriman ya. Bukan minta mujizat, cuma mau cari gara-gara aja. Ya. Jadi seperti itu gambarannya. Yang keenam, rintihan dan tangisan pohon kurma kepada beliau hingga didengar oleh semua orang yang ada di dalam masjid beliau. Hal ini terjadi setelah beliau meninggalkannya, di mana sebelumnya beliau berkhutbah dan bersandar kepadanya sebagai mimbar, atau ketika telah dibuatkan mimbar khusus untuk beliau. Beliau tidak memakai pohon itu lagi sebagai mimbar, maka pohon itu pun menangis karena sayang dan rindu kepada Rasulullah SAW. Suara tangisan pohon itu terdengar seperti lengkuhan unta yang sedang hamil 10 bulan. Pohon itu tidak berhenti menangis sampai Rasulullah SAW mendatanginya, lalu meletakkan tangannya yang mulia padanya, maka pohon itu pun diam. Sudah tahu kisahnya kan? Ulangi lagi. Ini yang baru-baru datang ini. Ini kalau kayak guru mengaji saya bawa cambuk. Baik, saya ulangi lagi. Jadi Nabi SAW seringkali kalau beliau ceramah atau khutbah, beliau bersandar di batang pohon di mihrabnya. Zaman dulu itu pelapak batang-batang kurma ditebang atasnya, ditebang akarnya, ditancapin di tanah, jadi tembok. Gitu kan? Nah, ada di depan mihrab, di depan tempat sujudnya Nabi itu tempat imam, itu di tengah-tengah pas batang pohon besar. Ya, Nabi SAW sering bersandar di situ. Kalau khutbah Jumat, kalau sampai wahyu, pokoknya di situ terus. Kan gitu. Satu waktu ada seorang sahabiat perempuan datang kepada Nabi SAW berkata, ya Rasulullah, saya lihat Anda susah sekali kalau ceramah di situ, di pohon. Kalau letih beliau sandar, kalau beliau kuat lagi beliau lepas lagi sandarannya. Saya punya seorang pegawai laki-laki yang bisa buat mimbar, mau gak saya buatin? Kata Nabi SAW, silakan, buat aja. Dibuatlah mimbar, gitu kan. Setelah selesai mimbar, tepatnya hari Jumat, Nabi SAW mau khutbah Jumat. Dilihat mimbar sudah ada, naik ke mimbar. Begitu beliau salam, Bilal lagi azan, kata Anas bin Malik, sahabat Nabi yang meriwayatkan riwayat ini, kami tiba-tiba mendengarkan suara tangisan, yang tangisannya seperti suara unta yang ya menangis, gitu kan? Ada riwayatnya yang mengatakan seperti suara anak bayi, dan tidak ada suara anak bayi di mana? Tidak ada bayi istilahnya di Jumat ya, ini kan sholat Jumat. Gitu. Maka Anas bin Malik berkata, lalu kami melihat Nabi SAW turun dari mimbarnya, mendatangi batang pohon yang besar di depan mihrabnya, lalu memeluknya seperti memeluk anak kecil. Lalu beliau bersabda, demi zat yang aku di tangannya atau aku dalam genggamannya, maksudnya demi Allah, dia menangis karena kehilangan zikrullah. Maksudnya karena kehilangan Nabi, tidak sandar lagi dengan dia gitu. Sampaiin wahyu. Kalau saya tidak memeluknya, maka dia akan menangis sampai hari kiamat. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari. Yang ketujuh, doa Rasulullah SAW untuk kehancuran kerajaan Kisra. Tidak lama kemudian kerajaannya pun runtuh. Kisra ini istilah bagi Raja Persia. Raja Persia. Lampunya di mana nih? Ini makin gelap, makin ngantuk nanti. Tadinya iya Ustaz, nanti pelan-pelan iya Ustaz, iya. Oh ya, sudah asar. Baik. Kita tutup sampai di sini ya. Jadi sampai ini keasyikan lihat asarnya jam 3 lewat. Ini memang jam 3 kurang sekarang. Baik, kita sampai di poin ketujuh ya. Insyaallah nanti kita lanjutin ke teman akan datang ya di poin-poin yang tersisa ini insyaallah. Baik, mungkin sampai sini dulu. Kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.